Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita pagi edisi hari ini Sabtu 24 Februari 2018 dibacakan Ardiansyah. Tim Saber Pungli tangkap pejabat BPN Loksmawe. Pengamat minta para elit jangan sandra uang rakyat. Tiga oknum sipir Loksmawe jadi tersangka terkait kasus melepaskan napi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim Saber Pungli Loksmawe dipimpin Kasih Penindakan AKP Budi Nasuha melakukan operasi tangkap tangan di kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Loksmawe Jumat sore kemarin. Hasilnya, Saber Pungli mengamankan seorang pejabat kantor dan menyita barang bukti uang Rp20 juta serta beberapa lembar sertifikat dan akte notaris. Pejabat yang diamankan berinisial SU 56 tahun yang menjabat Kasih di kantor BPN Loksmawe. Kapolres Loksmawe AKBP Hendri Budiman dalam konferensi pers mengatakan beberapa hari lalu pihaknya kembali mendapatkan informasi bahwa sebuah hotel di Loksmawe kesulitan mengurus perpanjangan hak guna bangunan karena tarif yang dibanderol begitu mahal. Sehingga tim Saber Pungli pun menyamar menjadi salah satu manajemen hotel tersebut. Selanjutnya pada Jumat sore manajemen hotel bersama Polwan yang menyamar mendatangi SU dengan membawa uang Rp20 juta untuk biaya pengurusan perpanjangan HGB. Saat uang diberikan ternyata tidak diberikan bukti penerimaan sehingga tim Saber Pungli langsung mengamankan SU dan barang bukti uang Rp20 juta. SU dan barang bukti pun dibawa ke Mapolres Loksmawe untuk proses hukum lanjutan. Sementara itu, Kepala BPN Loksmawe M. Nurdin mengaku sedang ada tugas di Banda Aceh. Menurut M. Nurdin, ia telah mendapatkan laporan tentang adanya tim Saber Pungli melakukan OTT di kantor yang dipimpinnya. Namun begitu, Kepala BPN Loksmawe ini memastikan jika apa yang dilakukan SU tidak sepengetahuan dirinya. Sudarlun, sudah hampir dua bulan berjalan tahun anggaran 2018, namun anggaran pendapatan belanja Aceh 2018 yang jumlahnya 14,7 triliun belum disahkan oleh DPRA dan pemerintah Aceh. Eksekutif dan legislatif hingga kini masih berkutat pada pembahasan sehingga tarik ulur pengesahan APBA terus terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan belum adanya kejelasan pasti kapan palu APBA akan diketuk meski pihak pemerintah Aceh telah memberi deadline hingga 27 Februari mendatang. Untuk kritikan dan reaksi masyarakat sudah sangat sering disampaikan. Bahkan baru-baru ini mahasiswa juga melancarkan aksi meminta DPRA dan pemerintah Aceh segera mengesahkan APBA 2018. Pengamat ekonomi dan pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Dr. Taufik Arahi menyebutkan apa yang sedang diperlihatkan pemerintah Aceh dan DPRA saat ini sudah sangat membosankan dan membuat rakyat muak. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif agar tidak menyandera uang rakyat yang seharusnya sudah bisa dinikmati melalui program-program yang pro-rakyat. Menurutnya, tidak jelasnya nasib APBA 2018 dipicu kepentingan elit politik di Aceh. Ia berharap para elit jangan terlalu lama lagi menyandera uang rakyat. Keterlambatan pengesahan anggaran 2018 telah berdampak luas dan lesunya perekonomian dan produktivitas kehidupan rakyat yang sangat bergantung kepada APBA. Sudarlun, penyidik Satreskrim Polres Loksmawe Jumat kemarin menetapkan tiga orang sipir lembaga permasyarakatan kelas 2 Loksmawe sebagai tersangka dalam kasus pelepasan napi narkoba hingga berkeliaran bebas di luar LP. Diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Loksmawe Kamis dini hari menangkap Azhar, 20 tahun, napi narkoba LP kelas 2 Loksmawe yang bebas berkeliaran di luar. Azhar selaku warga Samtalira Bayu Aceh Utara ditangkap di Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti. Hasil pemeriksaan ia diduga ada keterlibatan oknum sipir sehingga napi tersebut bisa bebas berkeliaran. Kasat Reskrim Polres Loksmawe AKP Budi Nasuha mengatakan untuk menindaklanjuti kasus tersebut pihaknya memintai keterangan tiga orang saksi, yakni dua saksi yang menangkap dan satu lagi Azhar selaku napi yang bebas berkeliaran. Dari keterangan ketiganya akhirnya penyidik menetapkan tiga oknum sipir sebagai tersangka karena mengeluarkan napi dari LP tidak sesuai aturan. AKP Budi mengaku penyidik telah selesai memeriksa ketiganya. Mereka tidak ditahan karena sudah adanya surat permohonan dan jaminan dari pihak LP. Namun ketiga oknum itu terancam hukuman 4 tahun penjara. Sedangkan untuk Azhar, napi yang ditangkap di luar LP dalam kasus ini hanya sebagai saksi. Kini Azhar dikembalikan ke LP untuk melanjutkan masa hukumannya. Darlun longsor yang menimbun badan jalan penghubung di Kampung Panton Luas, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan berhasil ditangani Badan Pelaksana Bencana Daerah Aceh Selatan Jumat kemarin. Kepala BPBD Aceh Selatan, Cut Sazalisma mengatakan, penanganan material longsor di jalan menuju Panton Luas, Kecamatan Sawang dilakukan menggunakan alat berat jenis beko pada pukul 4.00 waktu dini hari hingga pagi. Saat ini material longsor yang menimbun badan jalan telah berhasil dibersihkan. Cut Sazalisma juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan beserta camat dan muspika Sawang atas kerjasama penanganan longsor. BPBD masih menunggu laporan lengkap data kerusakan dan dampak banjir serta longsor di Kecamatan Sawang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Lutfi Latif, meresmikan pasar kawasan pedesaan yang berlokasi di Kampung Jongo Mulim, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Jumat kemarin. Usai melakukan peresmian pasar, Lutfi Latif mengatakan dari 416 kabupaten di seluruh Indonesia, Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu dari 13 kabupaten yang mendapat program pembangunan pasar kawasan pedesaan, karena Aceh Tengah memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Pasar kawasan pedesaan yang diresmikan di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah ini baru selesai dibangun. Selain menyediakan 12 lapak atau tempat jualan yang akan digunakan 24 pedagang sayur dan ikan, juga terdapat 7 los untuk jenis dagangan kering. Kecuali itu juga dapat dimanfaatkan sebagai galeri untuk memamerkan produk unggulan wilayah ini. Bupati Aceh Tengah Sabela Abu Bakar yang hadir dalam peresmian pasar mengatakan adanya pasar kawasan pedesaan di Kebayakan diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kedepan kawasan Kebayakan menjadi daerah strategis karena merupakan lintas nasional menuju Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah, bahkan hingga Sumatera Utara. Darlun Laili Marjuita, bocah berusia 2,3 tahun, anak pasangan Safrudin dan Surtina warga desa Ujung Pasir, Kecamatan Klut Selatan, Aceh Selatan, yang menderita bocor jantung sejak usia 9 bulan, telah meninggal dunia Kamis malam kemarin. Bocah yang sempat dirujuk ke RSUD Dr. Zainul Abidin Banda Aceh awal Februari ini, meninggal dunia dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yulidin Awai Tapak Tuan, Aceh Selatan. Dari informasi yang dihimpun, bocah Laili kembali menjalani perawatan di rumah sakit setelah Senator Aceh H. Sudirman menanggung semua biaya hidup yang menjadi beban keluarga atau pendamping selama pengobatan, termasuk bila harus dirujuk ke Rumah Sakit Jakarta untuk operasi, walaupun biaya tindakan medis ditanggung BPJS. Pada 1 Februari 2018, Laili kembali masuk ke Rumah Sakit Tapak Tuan Aceh Selatan. 4 Februari 2018, Laili dirujuk ke RSUZA dan esoknya Muhammad Daud, staf ahli H. Sudirman, mengunjungi Laili ke RSUZA menyerahkan bantuan dana tahap awal untuk biaya hidup pendamping Laili selama berobat. Kemudian pada 12 Februari 2018, Laili sempat berobat jalan melalui poli jantung RSUZA sebelum pulang kampung. Namun beberapa hari di kampung halaman, sakit Laili kembali kumat. Orang tuanya membawa sang anak ke RSU Tapak Tuan untuk mendapatkan perawatan. Dan 21 Februari 2018, H. Sudirman kembali mengirimkan dana untuk pengobatan Laili. Namun sayangnya pada 22 Februari 2018 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, bocah malang yang menderita bocor jantung sejak usia 9 bulan itu meninggal dunia. Sudarlun, personil Polres Aceh Timur berhasil membekuk pencuri mobil lintas provinsi Jumat kemarin melalui sebuah operasi pencegatan. Polisi membekuk Saiful, 49 tahun, warga desa Payaroba, Kecamatan Binjai, Sumatera Utara, sebagai tersangka tunggal dalam pencurian mobil tersebut. Informasi yang dihimpun, mobil yang dicuri adalah Toyota Kijang LGX BL628JL milik Kadri Muhsin, 36 tahun, warga Gampung Godang, Kecamatan Bukit Bener Meriah. Mobil itu dilarikan dari Gampung Godang oleh Saiful dengan tujuan Medan. Kasubah Humas Polres Aceh Timur AKPM Anwar SH menyebutkan setibanya di Perlak Jumat pagi, pemilik mobil Kadri Muhsin mendapat telepon dari istrinya yang melaporkan bahwa mobil mereka telah hilang, sehingga Kadri langsung balik ke Bener Meriah. Namun di tengah perjalanan pulang, atau tepatnya tiba di kawasan Julu Aceh Timur, Kadri melihat mobilnya melintas ke arah Medan. Kadri segera mengejarnya sekaligus menghubungi pihak Polres Aceh Timur. Polisi yang bertindak cepat berhasil mematahkan pelarian tersangka di Gampung Bate, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur. Saat itu juga, polisi mengamankan Saiful bersama mobil yang dilaporkan dilarikan oleh pria tersebut. Saat ini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres, Aceh Timur. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Sabtu 24 Februari 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.